Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana pembahasan kita sudah sampai pada permasalahan, yaitu pada pertemuan berlalu, tentang ihtikar atau memonopoli yang dibutuhkan oleh orang banyak. Maka untuk pertemuan sekarang kita akan bahas tentang korupsi, yang mana korupsi ini masih dalam kaidah utama yang menjadikannya menjadi dilarang oleh syariat, karena adanya unsur kezoliman. Dan korupsi ini kezoliman kepada manusia, dan banyak dampaknya manusia yang terzolimi, maka dosanya lebih besar daripada menzolimi individu. Maka apa yang dimaksud dengan korupsi? Kita akan mengetahui pengertian dari korupsi, kemudian hukum korupsi, kemudian kita akan mengetahui bagaimana ancaman Islam untuk melakukan korupsi ini, dan bagaimana contoh-contoh para pejabat di masa sahabat ketika mereka menjabat suatu jabatan, dan bagaimana nantinya kita akan ketahui juga cara Islam memberantas korupsi ini. Sepertinya tidak semuanya akan kita bahas dalam waktu kajian kali ini, karena kita akan menyisakan sebagian waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab sebelum azan Isya, dan dilanjutkan nanti setelah azan Isya. Baik, yang dimaksud dengan korupsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, yang mana bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, ini maksud dengan korupsi. Ada kalanya yang dikorupsi ini adalah milik orang tertentu, dan ada kalanya milik perusahaan, bahkan milik orang banyak, yaitu milik negara. Dalam Islam, korupsi ini dikenal dengan istilah apa? Apa istilah Islam untuk korupsi ini? Maka di dalam buku Raudatun Na'im disebutkan, di antara hal yang termasuk ghulul adalah menggelapkan harta rakyat. Jadi menggelapkan harta rakyat atau orang banyak, nah dalam Islam ini namanya adalah ghulul. Dalil bahwa korupsi ini adalah ghulul dan ghulul itu dilarang, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Musyaddad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lana 'amilan falyaktasib zaujatan." Barang siapa yang kami angkat menjabat satu jabatan, maka dia menyebutkan mencari istri. Hendaklah dia mencari istri. Jadi siapa yang kami angkat untuk bekerja suatu jabatan, ketika dia beristri akan menikah, maka akan dibiayai oleh negara. Fa in lam yakun lahu khadimun falyaktasib khadiman. Kemudian kalau dia membutuhkan dengan sebab jabatannya tersebut sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dan butuh pada pembantu, maka pembantunya juga akan dibayar oleh negara. Fa in lam yakun lahu maskanun falyaktasib maskanan. Kemudian kalau dia belum memiliki tempat tinggal, maka tempat tinggalnya akan dibayar oleh negara. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, ukhbirtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Saya diberitahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittakhadha ghaira dzalika fa huwa ghalun aw sarikun. Maka siapa yang mengambil uang negara selain dari yang sudah disebutkan tadi, maka dia menjadi orang yang ghulul, yaitu yang korupsi, atau dia sebagai pencuri. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat Islam termasuk dari ghulul. Nah inilah, jadi korupsi itu dalam Islam dari penjelasan hadis tadi ya, dan Ibnu Haytami merupakan ghulul dalam istilah Islamnya. Maka bagaimana hukum korupsi atau ghulul ini dalam Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk berkhianat atas amanah yang dijabati. Ketika diberi amanah, maka dilarang untuk berkhianat, menyelewengkan amanah tersebut bukan pada tempatnya. Yang mana Allah SWT berfirman, perintah agar seorang muslim menepati amanah dalam surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah melarang, mengharamkan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya dan khianat pada amanah yang diamanahkan kepada kalian. Orang yang korupsi, maka dia berkhianat pada jabatannya. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan agar umat beliau jangan melakukan ghulul ini, melakukan korupsi terhadap jabatan atau menyeleweng dari amanah yang diamanahkan. Yang mana diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kami akan bahaya ghulul, yaitu korupsi ini. Beliau mengulang-ulang, membesar-besarkan bahayanya, mengingatkan akan bahayanya yang besar nanti di akhirat. Maka beliau mengatakan, jangan sampai di antara kalian nanti di hari kiamat dia memikul unta. Mana unta yang tersebut dipikul dan dia mengeluarkan suara yang keras. Nah ini bentuk orang yang mengambil harta orang banyak akan dipermalukan di hadapan orang banyak tersebut. Ya, karena dia mengambilnya dengan cara diam-diam, berkhianat, maka di hari kiamat dia diberitahu di hadapan manusia atas kelakuannya yang mencuri harta orang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sampai di antara kalian nanti memikul unta dan unta tersebut akan mengeluarkan suara yang keras sehingga orang-orang melihatnya. Kemudian kalian meminta tolong padaku agar dibebaskan dari mengangkat unta tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka aku tidak dapat menolong kalian karena aku sudah menyampaikannya sekarang. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengulang, jangan sampai di antara kalian ada yang di hari kiamat mengikul kuda, yang mana kuda itu nanti meringkik, mengeluarkan suara yang keras sehingga orang-orang melihatnya dan kalian minta tolong padaku, dan aku katakan aku tidak dapat lagi menolong kalian karena aku sudah menyampaikan dahulu di dunia. Dan Rasulullah SAW juga mengangkatnya sampai di antara kalian mengangkat kambing, dan kami tersebut mengeluarkan suara yang keras, dan kalian minta tolong padaku, dan aku katakan aku tidak dapat menolong kalian. Dan yang sampai di antara kalian yang memikul kain karena mengambil kain, ya, sehingga kalian minta tolong agar jangan sampai terbebaskan dari memikul kain tersebut, dan aku katakan tidak mampu, tidak bisa menolong. Kemudian jangan sampai di antara kalian memikul dinar dan dirham. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan aku tidak akan mampu untuk menolong kalian karena aku sudah menyampaikan dahulu di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini merupakan azab bagi orang yang mencuri harta. Ketika di dunia dia mengkorupsi uang yang harusnya untuk semen, ya, untuk aspal, untuk jalan, untuk pembangunan, kemudian diambilnya, maka dia akan memikul yang diambilnya tersebut di hari kiamat. Bahkan hal kecil pun ini akan diperlihatkan di hadapan orang banyak nanti. Apapun, sekecil apapun yang diambilnya, maka akan diberitahu di hadapan orang banyak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu minkum 'ala 'amalin." Barang siapa yang kami amanahi suatu jabatan di antara kalian, fakata mana makhiton, ternyata dia mengambil satu jarum, ya, jabatannya tersebut dia menyelewengkan penggunaan jarum seharus sudah ditentukan untuk penggunaan tertentu, ternyata diselewengkan penggunaannya bukan pada yang sudah ditentukan. Fama fauqahu, jarum itu sangat sesuatu yang kecil atau bahkan yang lebih, kata Rasulullah SAW. Kana gululan, itu termasuk korupsi. Hal-hal kecil tersebut termasuk korupsi. Layati bihi yaumal qiyamah, layati bihi yaumal qiyamah, pasti dia akan memikulnya, akan ditampakkan nanti di hari kiamat. Mendengar ucapan tersebut, ada salah seorang Ansor begitu rincinya Islam bahwa amanah itu tidak boleh diselewengkan, harus dilakukan sesuai dengan yang diamanahkan. Walaupun sebesar jarum pun tidak boleh digunakan pada selain yang sudah ditentukan penggunaannya. Sehingga seorang Ansor dia mengundurkan diri. Ya Rasulullah, kalau begitu saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena khawatir akan banyak amanah yang dilanggarnya. Maka dia mengundur diri. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa? Kenapa kamu mengundurkan diri? Apa alasannya? Maka seorang Ansor tadi menjawab, saya mendengar engkau tentang hal ini, mengatakan tentang hal ini, azabnya begini, azabnya begini. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa ana aquluhul an. Ya, apa kata Rasulullah? Saya tegaskan kembali. Jadi permintaan permohonan mengundurkan diri tersebut diingatkan lagi oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukannya ini benar, dan saya tegaskan kembali. Man ista'malnahu minkum 'ala 'amalin, siapa yang sudah kami angkat suatu jabatan untuk mengemban suatu jabatan, falyajib biqalili wa katsirihi, hendaklah dia menunaikan amanah itu walaupun sekecil apapun, baik itu sekecil apapun atau yang lebih besar dari yang kecil tadi. Fama utiya minhu akhadha, nah ketika dia memikul amanah tersebut mendapatkan upah, maka hendaklah diambil. Misalkan ada kesepakatan ketika jabat ini ke haknya yang didapatkan, ini kewajibannya, maka kewajiban itu harus dipenuhi sekecil apapun, tidak boleh dilanggar, ya. Dan dia berhak mendapatkan haknya, maka itu halal, akhadha, ambillah. Wa manuya anhu intaha, dan selain dari yang sudah disepakati tadi jabala upahnya, maka hendaklah dia berhenti. Ya, ini Rasulullah SAW mengingatkan bahayanya memanfaatkan harta orang lain dari selain dari hak yang sudah ditentukan dalam kontrak. Sekecil apapun harta orang lain yang diambil hadis tadi diukan oleh Imam Muslim. Jadi sekecil apapun yang kita ambil harta orang lain, nanti akan menghalangi orang tersebut untuk masuk surga. Artinya dibalas dulu, dibakar dulu di api neraka. Ya, sekalipun orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Ya, jadi sekecil apapun yang diambilnya dan dia orang mati syahid, maka terhapus seluruh dosa-dosanya. Tapi karena ada hak orang lain yang diambilnya, maka dibakar dahulu di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mati syahid tersebut tidak ada yang menghalanginya kecuali yaitu diantaranya hutang, yang mana juga harta orang lain. Di hadis ini juga dijelaskan bahwa halangan mati syahid tersebut masuk surga tidak ada hijab kecuali memang ada hak orang lain yang diambilnya. Apa hadisnya? Yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Tatkala kami menaklukkan Khaybar, maka ketika itu yang kami dapati tidak ada emas dan perak. Yang kami dapati hanyalah hewan ternak, buah-buahan dan pakaian, harta rampasannya. Maka setelah perang Khaybar tersebut akan pulang ke kota Madinah, sampailah Rasulullah SAW dan para sahabat di Wadi Qura. Wadi Qura ini dekat dengan kota Madinah. Ya. Maka setibanya di lembah tersebut, budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW bernama Bin'am, ya, yang dihadiahkan oleh Bani Dabab. Budak ini dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Budak ini akan menambatkan unta milik Rasulullah SAW. Dan ketika dia menambatkan untanya tersebut, tiba-tiba dia terkena panah musuh dan akhirnya dia mati. Ya, mati dalam keadaan perjalanan perang bersama Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat memberi kabar gembira. Apa kata para sahabat? Selamat. Ia mati sebagai syahid. Ya, karena sedalam keadaan berperang bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan, mengingkari apa ini katakan sahabat tersebut. Para sahabat sudah menjelaskan karena mati syahid bersama Rasulullah SAW berperang, maka di mati syahid dan balasannya surga. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, bal walladzi nafsi biyadih, akan tetapi demi diriku yang di tangannya, yaitu demi Allah, inna syamlatal lati asaba yawma Khaybar, sungguhnya jubah yang dipakainya tadi, yang dipakainya sekarang itu, itu yang didapatkan pada perang Khaybar tadi, minal ghanim, minal maghanim, merupakan harta rampasan, lam tusib al maqasim, yang mana dia mengambilnya ini sebelum pembagian. Tadi harta rampasan itu seluruhnya harus dikumpulkan dulu, maka pimpinan perang Rasulullah SAW yang membagi-bagikannya. Tapi budak ini mengambilnya, ya, dia mengambilnya tidak dikumpulkan, dia langsung pakai, jadi belum dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? La tasya'ta'ilu 'alaihi nar. Maka jubahnya tersebut ini akan menyala api neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa karena dia sudah mengambil harta tanpa izin, tanpa amanah, ya, tanpa hak, maka api neraka yang dibakar dahulu Mid'am ini, budak ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar ucapan tadi, ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka seseorang laki-laki dia pun mendengarnya dan langsung membawa tali trompa. Dan dia datang pada Rasulullah SAW karena Rasulullah mengatakan bahwa jubah tadi akan dibakar oleh Allah Ta'ala pada budak tadi. Maka ada orang lain membawa tali trompa, ya. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini harta yang aku gelapkan. Jadi dia mengatakan, ini Rasulullah, trompa ini saya pakai juga, jadi tidak saya kumpulkan, langsung saya ambil saja, ya. Maka apa kata Rasulullah SAW, syirakun au syirakani min narin, satu tali trompa atau bahkan dua tali trompa nanti akan jadi bagian dari api neraka. Nah, ini hanya tali terompa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dan korupsi ini mengakibatkan bahayanya. Korupsi ini di samping dosa besar dan Allah mengharamkan sesuatu tersebut pasti kena berdampak. Ya. Nah, ketika adanya korupsi pasti akan berdampak pada tatanan suatu negara. Ya, dan karena dia adalah dosa. Sehingga Imam Qurtubi mengatakan akibat dari ghulul ini mengambil harta rampasan sebelum dibagi, ya. Sehingga Allah memberikan bencana kepada para sahabat di perang Uhud. Yang mana perang Uhud yaitu para sahabat awalnya mereka kalah. Kenapa? Karena mereka berusaha mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy. Ya, inilah dampak di dunia dan di akhirat. Nah, bentuk-bentuk korupsi dari hadis-hadis yang tadi, maka para ulama menjelaskan bahwa bentuk korupsi yaitu penggelapan uang negara yang diamanahkan kepada pegawai bagian keuangan untuk membeli kebutuhan kantor misalkan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian diamanai untuk menarik uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara namun diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Dan juga misalkan seorang pegawai yang menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, ya, mesin fotokopi untuk kepentingan pribadi, telepon, fasilitas kantor untuk pribadi, maka ini merupakan termasuk dari korupsi. Ini di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia akan kalau tidak bertobat, bentuk tobatnya menyesali perbuatan yang dilakukan dan meminta izin kepada orang yang diambilnya dan mengembalikan harta tersebut. Inilah bentuk tobat sebelum meninggal. Maka Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, menggunakan mobil dinas dan peralatan kantor lainnya seperti mesin fotokopi, printer untuk kepentingan pribadi, ini hukumnya tidak dibolehkan. Karena seluruh peralatan tersebut diperuntukkan negara bagi kepentingan umum. Jika seorang aparatur negara menggunakan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap orang banyak. Dan ini menyalahi firman Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala berfirman surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, tepati akad-akad yang kalian sepakati. Ya, akadnya bahwa hanya untuk satu jabatan dan sudah mendapatkan tunjangan, maka hanya itu saja. Selain dari itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka hukumnya adalah haram. Nah, itulah tentang penjelasan hukum korupsi dan bagaimana ancaman di akhirat nanti dan bentuk contoh dari korupsi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana seharusnya seorang muslim ya dalam menjabat suatu jabatan. Dan ini sudah ada di masa sahabat. Jadi suatu jabatan itu sudah ada di masa sahabat. Maka kita di antaranya di sini ceritakan tentang yaitu Umar bin Khattab yang mana beliau merupakan pemimpin kaum muslimin. Ya, bagaimana keadaan beliau betul-betul amanahnya dalam memikul jabatan amanah tersebut. Bahwa Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, Anas bin Malik berkata, aku melihat Umar bin Khattab pada masa khalifahnya memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya. Ya. Padahal beliau pemimpin kaum muslimin. Ya. Pemimpin kaum muslimin dan di bawah beliau semua harta kaum muslimin. Tapi beliau dalam memimpin tersebut pakaiannya dengan berpakaian bertambal. Maka ini menunjukkan tidak mungkin Umar bin Khattab akan mengambil uang Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya. Beliau hanya mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Yang sudah disepakati. Maka beliau sampai akhirnya memakai pakaian yang bertambal. Padahal beliaulah, di masa beliaulah Romawi dan Persia yang memiliki banyak emas, ya, kekayaan di dunia ini di tangan beliau ditaklukkan. Tetapi beliau dalam keadaan yang memakai pakaian yang bertambal di pundaknya. Dan juga diriwayatkan Ibnu Zunjawai dalam bukunya Al-Amwal, beliau berkata bahwa Umar bin Khattab memiliki seekor unta, yang mana dari satu ekor unta ini selalu budaknya memerah susu dan diberikan pada Umar setiap harinya. Suatu ketika Umar akan minum susu, beliau memiliki perasaan yang lain. Beliau merasa ada sesuatu yang ada yang aneh, sehingga beliau menanyakan pada budaknya, dari mana susu ini? Ya. Nah, kemudian budaknya menjawab, susu ini saya perah dari induk unta zakat, yang mana anaknya telah hilang. Jadi unta zakat yang melahirkan anak, kemudian anaknya hilang, maka sia-sia tidak dimanfaatkan dari susu induk ini, ya, sehingga aku memerasnya dan ini yang aku berikan padamu. Maka Umar pun marah dan menghardik, celakalah engkau memberikan aku minum dari api neraka. Maka Umar pun langsung mengganti dan menghardik budak tersebut. Dan keadaan Umar itu, beliau amanahnya dalam satu jabatan tidak memanfaatkan fasilitas negara agar tampil mewah sebagai pemimpin. Ya. Diriwayatkan Ibnu Asy-Syakir dari Tariq bin Syihab bahwa saat Umar datang ke salah satu daerah kekuasaannya di negeri Syam, yang mana Syam ketika itu ditunjuk oleh Umar Abu Ubaidah untuk menjadi gubernurnya. Dan yang mana Syam ini para pemimpinnya mereka memiliki pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus, kendaraan yang bagus. Ya, setelah ditaklukkan Syam ini, ya, maka kebiasaannya pemimpin-pemimpin yang ada di Syam itu bahwa pemimpinnya memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus. Dan Umar akan datang ke tempat pemimpin-pemimpin yang sudah mereka ini menerima apa, menemui Umar dengan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus. Ya, untuk menghormati Umar sebagai pimpinan tertinggi dari kaum muslimin. Ternyata Umar datang dengan pakaian yang lusuh, yang biasa. Dan ketika dia akan melewati sungai, dia turun. Turun dan sendalnya dijepitnya di ketiaknya. Dijepitnya di ketiaknya dan dia pun jalan. Jalan menyeberangi anak sungai yang kecil tersebut. Melihat itu Abu Ubaidah merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena Umar bin Khattab akan disambut oleh orang-orang yang berpakaian di hadapan orang pakaian yang berpakaian bagus. Ya. Ya, maka Abu Ubaidah pun berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau disambut oleh para tokoh dari pembesar Syam, dan engkau melakukan hal ini, pakaianmu lusuh, kemudian engkau juga menjepit sendal di ketiakmu. Ini bukan kebiasaan di sini, kata Abu Ubaidah. Maka Umar pun marah seraya membentak, wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya engkau dahulu adalah bangsa yang hina, rendah dan miskin, kemudian Allah memuliakan kalian dengan Islam. Jika kalian mencari ketinggian martabat dengan selain Islam, niscaya Allah akan merendahkan derajat kalian. Ya, sehingga Umar mengingatkan bahkan derajat seseorang itu bukan dari kemewahan pakaian. Kalian kaum muslimin sampai sekarang mendapatkan kejayaan di dunia ini diberi Allah Ta'ala karena Islamnya kalian, karena menjalati Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kalian bisa menaklukkan Syam, Persia dan Romawi. Ya. Dahulunya kalian adalah orang-orang hina, karena bangsa Quraisy tidak dianggap. Mereka hanya hidup dari beternak, tidak dianggap, ya. Ya, karena kekuasaan negara ketika itu, dunia ketika itu adalah Persia dan Romawi. Tetapi Allah menjadikan kalian jaya karena kalian mendakwahkan Islam. Maka sungguhnya ketika kalian mencari ketinggian derajat selain dari Islam, maka Allah akan menghinakan kalian. Nah, beginilah bahwa begitu amanahnya Umar dalam memimpin. Ya, sehingga diriwayatkan juga ketika Persia dan Romawi ditaklukkan, maka hasil rampasan pun seluruhnya dikirim ke Madinah sebagai pusat dari negara kaum muslimin. Maka terkumpullah harta emas dan perhiasan perak memenuhi Masjid Nabawi, ya, ditutup. Maka ketika Umar akan membagi-bagikannya, maka diajaklah Abbas, paman Rasulullah SAW. Maka Umar pun menangis. Maka ada orang menyerukan, kenapa engkau menangis? Ini bukan harinya bersedih, tapi harinya untuk bergembira. Maka Umar mengatakan, yang saya tangisi tidaklah dunia ketika diterima oleh seseorang kecuali dia merupakan menjadi pertanda buruk. Ya. Jadi ketika seorang sudah memiliki dunia, ini merupakan tanda-tanda keburukan. Ada bahayanya di sana, makin berat cobaannya. Kemudian Umar mengatakan, sungguhnya orang yang membawa perhiasan ini, harta rampasan ini adalah orang-orang yang jujur. Tentara yang membawa ini adalah tentara-tentara yang jujur, karena begitu banyaknya perhiasan. Maka ada yang mengatakan, "Wahai Umar, mereka jujur kenapa? Rakyat, kenapa tentaramu kaum muslimin jujur? Karena pemimpinnya yang amanah, yang jujur. Tapi kalau pemimpinnya tidak jujur, korupsi, maka bawahnya lebih tidak jujur lagi." Ya. Inilah salah satu contoh bagaimana pejabat di masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memikul jabatan, dan jabatan itu sangat berat, amanah itu sangat berat, dan dia hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Tetapi kebalikannya di masa sekarang ini, kita lihat orang-orang berlomba mencari jabatan padahal tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Maka sangat rentan untuk mengambil harta orang banyak, akan rentan untuk melanggar amanah, ya. Sehingga Abu Dzar, tidak ada yang mengingkari bahwa sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sudah pilihan Allah, Allah sudah ridho. Abu Dzar pernah meminta pada Rasulullah agar dipilih menjadi gubernur di salah satu wilayah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Inna khizyun wa nadamah." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya amanah jabatan ini adalah adalah kehinaan dan penyesalan. Jadi jabatan itu merupakan sesuatu kehinaan dan nanti akan menyesal. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang memang ahli, memang pas dia untuk menjabat, memiliki keimanan yang kuat dan memang dia ahli dalam jabatan tersebut. Ya. Nah, di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang sebetulnya dia tidak ahli sebagai menjabat, tapi dia ingin juga menjadi dipunjuk sebagai pemimpin. Padahal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar untuk memikul satu jabatan. Kenapa? Karena Rasul melihat Abu Dzar orang yang tidak pas. Innaka dhaifun. Engkau adalah orang yang tidak pas, tidak cocok untuk jabatan ini. Bukan karena tidak jujurnya, tapi takut nanti amanah ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan ini ada suatu kehinaan dan penyesalan nanti engkau memikulnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang takut kepada Allah tidak akan mau dia untuk memikul jabatan, khawatir akan berkhianat kepada rakyat. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhiratlah yang sesungguhnya. Dan juga di masa Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab pernah mengangkat Ammar bin Yasir. ya, jabatan gubernur. Kemudian ada sahabat yang menyampaikan pada Umar bahwa Ammar bin Yasir tidak cakap atau tidak ahli dalam memimpin, sehingga Umar pun memberhentikannya, ya, khawatir tidak amanah, tidak bisa memikul amanah semestinya. Dan Ammar bin Yasir sudah mendapat persaksian dari Rasulullah SAW bahwa merupakan penduduk surganya, surganya Allah SWT, ya. Sehingga selain dari jujur, maka juga keahlian dalam menjabat satu jabatan. Maka kalau kita tidak ahli atau kita memilih jabatan yang tidak ahli, maka ini akan kemungkinan sangat besar pemimpin tersebut dia akan berlaku tidak adil dan dia akan mengkhianati amanah yang dipikul pada dirinya. Ya, saya rasa cukup dulu materi tentang korupsi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana pencegahan agar dalam Islam agar korupsi ini bisa dihindari. Kita buka sesi tanya jawab muamalah secara umum. Kalau ada hal-hal yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita ragu tentang hukumnya, disilakan untuk kita disampaikan dan kita diskusikan. Ya. Apakah harta dari hasil riba setelah resign dan bertobat itu haram atau halal? Ya. Jadi kita dahulu bekerja, di pekerjaan kita ternyata ada ribanya, maka Allah sudah mengingatkan kita untuk segera bertobat. Allah mengatakan famanja'a mau'izatun min rabbi fantaha, siapa yang sampai peringatan padanya maka berhentilah. Maka wajib hukumnya seorang yang bekerja dan di sana ada ribanya, pekerjaan tersebut wajib berhenti. Dan kalau tidak Allah akan mengancam untuk dengan penduduk api neraka, faulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, Allah pastikan. Nah, pertanyaannya, setelah kita tobat ternyata harta itu masih ada, apakah harta tersebut halal atau haram untuk kita? Maka para ulama sudah menjelaskan, ya, cara bertobatnya. Yang jelas yang dahulu itu ketika dia bertobat, maka falahum ma salafa wa amru ilallah, maka yang berlalu pasti Allah mengampuni dosanya. Ya, ternyata ini masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Yang berlalu yang sudah dimakan itu halal. Paham maksud saya? Mungkin selama ini dia makan dari hasil riba itu dan dia tidak tahu dulu hukumnya, maka yang sudah dimakan itu halal. Cuman sekarang masih ada tersisa. Nah, bagaimana? Apakah ini halal atau haram? Maka para ulama menjelaskan, ketika masih ada sisa dan dia tahu ini masih dan ini haram, maka statusnya sekarang menjadi dilihat. Ya. Kalau dia statusnya menjadi orang miskin, pertama, harta tadi karena dia tidak lagi memiliki pekerjaan, berarti secara status menjadi orang yang miskin karena tidak lagi punya penghasilan, ya. Maka halal baginya dari harta tersebut selama kebutuhan 1 tahun. Berapa kebutuhan dirinya dan keluarganya, orang-orang yang dalam kewajibannya, selama 1 tahun dihitung. Setelah dihitung maka sisihkan, ini halal karena termasuk fakir miskin, karena harta yang karena yang haram tersebut halal bagi orang yang fakir miskin. Kemudian masih ada sisa karena dia tidak punya pekerjaan, maka halal juga mengambil dari sisa tadi untuk modal usaha. Kalau dia ingin berdagang misalkan atau ingin berusaha dari uang tersebut, maka masih halal modal minimal dari suatu pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, selebihnya dari itu, maka kalau masih ada sisa, diberikan pada fakir miskin orang lain. Maksudnya, bukan dirinya. Maka pilih dahulu karib kerabatnya yang miskin. Dilihat dari karib kerabatnya, kalau dia miskin, berikan pada karib kerabatnya yang miskin. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan berikutnya, dan apa ancaman buat orang yang tidak mau berhenti dari riba? Orang yang sudah tahu bahwa itu adalah riba dan haram, kemudian dia tidak mau berhenti, maka Allah memastikan bahwa dia adalah, kalau tidak mau bertobat, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang terus melakukan atau sudah tahu haram kemudian kembali dilakukan dan tidak mau bertobat, Allah memastikan dia adalah penduduk neraka dan dia akan lama di neraka kalau dia tidak mengingkari keharaman riba tersebut. Tapi kalau dia mengingkari bahwa halal, maka dia kekal di neraka. Artinya kenapa? Karena sudah keluar dari Islam, karena mengingkari salah satu yang Allah sudah jelaskan itu haram dan dia mengingkarinya dan mengatakan meyakini itu halal, maka sudah keluar dari Islam. Nah, ini maksud dari firman Ta'ala, maka mereka kekal di neraka. Bisa maknanya lama, bisa maknanya memang kekal tidak keluar dari neraka. Ini ancaman yang pasti, ya, pasti akan terjadi. Semoga kita dilindungi Allah Ta'ala dari hal ini. Ana sempat pakai harta yang didapat secara batil, yaitu komisi dari MLM senilai lebih kurang 100 juta untuk kebutuhan. Saat itu Ana sudah tahu hukumnya dan berhenti dari MLM. Hanya saja Ana sedang butuh dan berniat menggantinya. Jadi maksudnya harta itu haram, kemudian dia butuh, ya, dan bertobat dan harta tersebut dia butuh dan dipakainya. Pertanyaan Ana, Ana mau melunasi hutang tersebut dengan cara sedekah ke fasilitas sosial atau FASUM, kebutuhan umum, sedikit demi sedikit sampai senilai hutang tadi 100 juta. Ya. Kemudian bolehkah Ana bersedekah ke masjid dengan niat sedekah dari harta halal bukan dari harta riba? Jadi niatnya akan mengganti, semoga Allah mudahkan untuk bisa mencicil dari hutangnya tersebut. Dan pertanyaannya, bolehkah Ana bersedekah ke masjid dengan niat sedekah dari harta halal bukan dari harta riba? Jadi pertanyaannya, sekarang dia mendapatkan harta dari harta yang halal. Nah, dia berniat padahal masih ada hutangnya, mungkin mengira ini adalah hutang. Ya. Maka Allah Ta'ala, ketika dia bertobat dan uang 100 juta ketika itu ada dan memang untuk kebutuhan pribadi dan akhirnya dia memang statusnya fakir miskin, sebetulnya halal. Ya, karena statusnya adalah fakir miskin. Maka karena itu hasil dari usaha dia dan dia adalah statusnya fakir miskin ketika itu sehingga menggunakan uang, maka halal bagi dia sebetulnya, wallahu ta'alam. Tapi kalau ingin juga tetap mengeluarkan, maka itu juga tidak mengapa, dinilai sebagai sedekah. Nah, pertanyaannya bahwa dia bahwa akan bersedekah dengan harta halal, maka boleh untuk masjid. Karena memang sekarang hartanya dari yang halal. Walaupun dia menganggap tadi utang 100 juta tadi belum lunas, maka itu halal. Halal bolehkan untuk bersedekah kebutuhan masjid, wallahu ta'alam. Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada mikrofonnya, tolong diberikan, Bu. Di kantor Ana itu ada koperasi yang anggotanya para karyawan, Ustaz. Nah, di koperasinya itu sendiri kan dipotong setiap bulan. Koperasi itu sendiri, nah, koperasinya itu sendiri kegiatan usahanya itu, yeah, yang utama pertama outsourcing, Ustaz. Penyediaan tenaga kerja. Terus yang lainnya itu ada penyewaan alat tulis, terus ada penyewaan mesin fotokopi. Nah, ada juga usaha riba di situ, Ustaz. Simpan pinjam gitu, Ustaz. Simpan pinjam. Simpan pinjam. Tapi dari presentasinya itu kecil, Ustaz. Ya. Nah, ketika SHU itu dibagi, kita bisa minta breakdown ke bendahara untuk menghitungkan berapa sih yang hasil riba ini. Nah, ya. Pertanyaan Anda, Ustadz, untuk koperasi yang seperti ini, artinya dia tercampur, tapi usaha utamanya tidak usaha riba gitu. Apakah kita boleh masih menjadi anggotanya atau tidak boleh, Ustadz? Terus yang kedua, untuk yang selain dari kegiatan riba ini, apakah boleh tetap dimanfaatkan, Ustadz, SHU-nya? Itu, Ustadz. Jazakallah. Ya. Waalaikum. Koperasi anggota itu berarti sebagai pemilik, ya kan? Anggota berarti sebagai pemilik. Kalau kita sebagai pemilik, haram hukumnya kita menyetujui adanya riba. Paham? Karena kita bagian dari pemilik koperasi tersebut, dan di koperasi tersebut ada pernyataan adanya simpan pinjam bertambah, maka haram kita sebagai pemilik untuk tetap berada di anggota tersebut. Maka harus keluar kita, karena itu ada ribanya, haram. Maka harus bertobat, berhenti, keluar. Nah, ketika kita keluar, ternyata ada SHU. Nah, ketika itu kita mendapatkan SHU. Nah, baru tadi caranya yang dibenarkan. Ya, dari SHU itu kita lihat mana yang hasil halal, mana yang haram. Kalau kita status kita orang yang mampu memiliki uang, ya maka yang haram tadi keluarkan berikan pada fakir miskin keluarga kita. Tapi kalau kita orang yang kaya, kita orang yang miskin, memang kebutuhan kita tidak tercukupi, maka halal bagi kita. Bisa dipahami? Tidak boleh kita berstatus sebagai anggota koperasi yang ada simpan pinjamnya bertambah, haram hukumnya. Wallahu ta'alam. Ya, semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan menjadi amal soleh. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syukran lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.